Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Faqala al-musannif Al-Hattabi rahimahullah ta'ala wal mu'rabu minal af'al. Sekarang kita bahas fi'il yang mu'rab. Nah, hukum asal fi'il adalah bina. Hukum asal isim adalah mu'rab. Nah. Baik. Nah, berarti yang kalau ada fi'il yang mu'rab, berarti ini dia yang ditanya, yus'al. Kenapa dia mu'rab? Nah, fi'il yang mu'rab adalah al-fi'lu al-mudhari. Fi'il mudhari. Bisyarti, namun dengan syarat. Alla yattasila bihi nunul inas. Ya, dia tidak bersambung dengan nun inas. Kalau dia bersambung dengan nun inas, maka dia bina. Ya. Misalkan kita katakan al-ummahatu yadribna manto. Nah, para emak-emak memukul manto. Nah, yadribna ini contoh. Contoh aja. Ya. Yadribna fil mudhari ya, mabni. Mabni ala apa? Yadribna. Lihat. Ala sukun. Kenapa litisalihi binunil inas? Ya. Wala nunut taukid dan juga enggak boleh bersambung dengan nunut taukid al-mubasyarah yang langsung bersambung dengannya. Kalau bersambung dengan nun taukid maka dia mabni. Ya, apakah nun taukid khafifah? Misalkan kita katakan ya, Zaidun yadriban amron. Ya, yadriban maka mabni alal fat. Atau yadribanna juga mabni alal fat. Nahu yadribu wa yakhsha. Ini lihat, perhatikan. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun taukid dan juga nun inas. Yadribu. Berarti dia fi'il mudhari yang mu'rab. Ya. Kenapa dia mu'rab nih? Yadribu. Ya. Entah nanti dia marfu litajarudihi yani nasib wal jazimi atau dia mansub atau majazum karena kemasukan amil nasab amil jazim. Lihat yadribu, maka dia marfu. Tadi amilnya tajarrud anin nasibi wal jazimi, amil maknawi, tanda rafa-nya dhammah dhammah zahirah, yakhsha sama kayak tadi tanda dhammahnya dhammah muqaddarah. Ya. Fa in ittasalat bihi nunul inasi buniya amaha ala sukun. Kalau dia bersambung dengan nun inas, ya maka dia dimabnikan, mabni ala sukun. Wal walidatu yurdi'na. Ya, para ibu yang melahirkan. Wa in ittasalat bihi nun at-taukidi al-mubasyaratu buniya 'ala al-fath. Kalau dia bersambung dengan nun taukid yang bersambung dengan dia, ya, maka mabni 'ala al-fath. La yusjananna wa la yakuna. Tayyib. Wa inna ma'uriba al-mudari'u limusyabahatihi lil ismi. Ya. Nah. Kenapa sih fi'il mudari di mu'rabkan? Karena dia mu'rab karena keserupaan dia dengan isim. Ya. Qala syarih. Ya, berkata pensyarah di bawah. Baca sini syarahnya. Johar-johar. Ya. Parudin kasih ke Johar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah taala. Qawluhu al-fi'lul mudhari'u ay 'ala khilafil asli wa huwa fi halati i'rabihi marfu'un da'iman. حتى يدخل عليه ناسب أو جازم نحو يدرب ويخشى ويدمو ويقضي. طيب perhatikan. Fi'il mudhari ala khilafil asl. Ini berarti dia menyelisih hukum asal karena hukum asal dari fi'il adalah bina. Ya, bina. Taib wa huwa fi halati irabihi marfu'un daiman. Kalau dia dalam keadaan irab berarti dia marfu' daiman. Karena ada amil ma'nawi. Amil maknawinya tadi apa? Tajarruduhu anin nasibi wal jazim. Hatta yadkhul alaihi nasibun. Sampai masuk amil nasab atau amil jazim. Kalau enggak ada amil nasab, amil jazim, maka dia apa namanya? Mu'rab. Dia marfu. Yadribu, ya, marfu-nya dengan dhammah zahirah. Yakhsha, ya, dhammah muqaddarah. Yad'u, dhammah muqaddarah. Yaqdi, dhammah muqaddarah. Ya. Terus lanjut. Qala ta'ala wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mana syahidnya di sini? Ya'lamu. Ya, dan juga mana lagi? Ta'lamu. Ya'lamu fil mudhari. Baik, tanda rafa'nya marfu. tanda rupanya dhammah zahirah, ta'lamun sama ini juga, dia fi'il mudhari marfu, tanda rupanya adalah subutun nun. Terus wa qala wallahu yad'u ila daris salam ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Nah, ini juga yad'u fi'il mudhari marfu, ya, dhammah zahirah. Baik, karena enggak ada amil nasab, amil jazm, maka dia marfu'nya marfu. Dia kenapa dibilang mu'rab? Karena tidak bersambung dengan nun inas, nun taukid, wa yahdi sama ini. Ya, di mu'rab marfu dengan dhammah muqaddarah. Yasha sama dia juga. Dia marfu dengan dhammah zahirah. Ila sirati mustaqim. Terus fa in dakhala 'alaihi nasibun nasbuhu nahwu nasabahu nasabahu lahu lan tuqbala taubatuhum. Baik, kalau kemasukan amil nasab, baru amil nasab tersebut menasabkannya, lan tuqbala taubatuhum, taubat mereka tidak diterima. Maka tuqbala fil mudhari mughayyiru sighah bina lil majhul mansubun bilan wa alamatu nasbihi ya al fathah zahirah, taubatuhum naibul fa'ilnya. Terus au jazimun jazamuhu nahwu jazamahu jazamahu nahwu lam yalid wa lam yulad, atau kemasukan amil jazam, maka amil jazam ini jazamahu, akan menjazamkannya, ya, lam yalid wa lam yulad, ya. Terus lanjut wa qawluhu al mubashiratu mubasharah afan mubashirah nah ay al muttasilatu bihi min ghairi fasilin thaqilatun aw khafifatun thaqilatan aw khafifatan. Nanti kita i'rabnya sakilatan itu apa? Khobar kanat muqaddam. Khafifatan khobar kanat juga. Sakil kanat sakilatan au khafifatan. Begitu takdirnya. Nah, kan dengan syarat tadi apa? Dia tidak bersambung dengan nun inas, tidak juga bersambung dengan nun taukid yang mubasyirah, yang langsung. Mubasyirah itu apa sih? Al-muttasilah bihi. Al-muttasilatu bihi bersambung dengan fi'il mudhari tadi min ghairi fasilin, tanpa ada fasil, nah, tanpa ada pemisah, langsung kan kayak tadi yadriban yadribanna. Nah, apakah nun taukidnya sakilah atau khafifah? Terus lanjut wa qawluhu yadribu wa yakhsha, ini contoh ya, yadribu fi'il mudhari yang marfu yang tidak bersambung dengan nun taukid ya dan juga nun inas. Terus al-awwalu sahihul akhiri wa huwa marfu'un bi dhammatin dhahiratin. Ah, yadribu berarti fi'il sahih akhir, berarti marfu'nya dengan dhammah dhahirah. Terus wasani mu'tallul akhiri wa huwa marfu'un bi dhammatin muqaddaratin lit-ta'adhdhuri. Nah, yang kedua yakhsha yad'u yaqdi. Ya, kalau yakhsha berarti fi'ilnya fi'il mu'tal akhir, fi'il yang diakhiri oleh i'rab illah. Berarti dia marfu'nya dengan dhammah muqaddarah li ta'adzur. Kalau yad'u dhammah muqaddarah mana min dhuriha? Ya? Listiqal. Yaqdi sama listiqal. Bukan lil munasabah. Ya. Terus lanjut. Wa qawluhu wal walidatu yurdi'na wa yurdi'na fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala sukuni liittisalihi bi nunil inatsi. Baik, enggak perlu diterjemahin ya. Lanjut. Wa qawluhu la yusjananna wa la yakuna fa yusjananna fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala al-fathhi liittisalihi bi nunit tawqidi as-sakilati wa mithluhu ma ba'dahu illa anna an-nuna khafifatun. Baik, yang kedua la yakuna la yakunan. Nah, yang kedua ini nunnya khafifah. Ya, yakunan fil mudhari mabni 'ala al-fath litisalihi bidunit taukid khafifah. Ya, yakunan dia mutasarrif dari kana yakunu, kana nakisah ya. Mana isimnya? Isimnya domir mustadir jawazan takdiruhu huwa. Khabarnya mana? Ya, khabarnya firman Allah selanjutnya, ya, walayusjadanna walayakunan minasagirin gitu. Minasagirin nanti fimali nasbin, ya, sebagai khobar kana, sama kayak antum katakan kana zaidun fiddar, atau di antum katakan minasagirin muta'alik dengan khobar kana mahdhuf. Ya, baik, nanti muta'alaknya itu apa? Bisa kainan, mustaqirran, nah, Ya, terus lanjut. Qauluhu limusyabahatihi lil ismi. Baik. Kenapa fi'il mudhari itu marfu mu'rab bukan mabni? Nah, nih karena dia serupa dengan isim. Ya, dia serupa dengan isim. Terus lanjut. Wajhu syibhi bainahuma. Ini sama seperti nanti hukum asal isim kan mu'rab. Nanti kenapa ada isim yang mabni limusyabahatihi? Karena diserupa dengan apa? Dengan huruf. Ya, dengan huruf. Nah, kalau huruf pasti dia mabni. Nah, kalau ada fi'il mudhari yang keluar dari asal, fi'il yang keluar dari asal itu fi'il mudhari, kok dia mu'rab? Karena diserupa dengan isim. Terus wa wajhu syibhi bainahuma anna kullan minha tatra'u 'alaihi ba'da at-tarkibi ma'anin mukhtalifatin tata'akubin 'ala sighatin wahidatin taftakiru fit tamyizi bainaha ila i'rabin. Baik, perhatikan. Sisi keserupaan di antara keduanya, antara isim dan fi'il mudhari, sehingga fi'il mudhari tersebut jadi mu'rab. Anna kullan minhuma, bahwa masing-masing dari keduanya tatra'u 'alaihi, ya, ba'da tarkibi. Ya, akan muncul dari keduanya ba'da tarkib ma'anin, ya, mukhtalifatun. Ya, akan bahwa akan muncul dari keduanya itu dari setelah tarkib berbagai makna yang mukhtalifah. Ya, yang beragam. Tata'aqub, ya. Mukhtalifatun. Tata'aqubun yang saling mengikuti, yang mengikuti ala sighatin wahidatin, dalam satu bentuk. Taftakiru fit tamyiz, yang nanti dia membutuhkan untuk dibedakan bainaha ila i'rabin, diantaranya dengan i'rab. Terus lanjut. Famithalu dhalika fil ismi qauluka ma ahsana zaidan wa ma ahsana zaidun wa ma ahsanu zaidin. Fa anta tara anna at-tarkiba wahidun walakin bisababi taghayyuril harakati dalla kullu tarkibin ala ma'nan ghayril ma'na al-akhari. Fama fil mithalil awwali ta'ajjubiyatun wal ma'na ata'ajjabu min husni zaidin. Baik. Contoh ini. Keserupaan isim dengan fi'il. Ya, pada isim contohnya. Ma ahsana zaidan. Berarti ma-nya ini ma ta'ajjubiyah. Ahsananya fi'il madi. Fi'il ta'ajjub. Ma-nya ma ta'ajjubiyah. Ahsana af'ala fi'il ta'ajjub. Zaidan maf'ulun bih. Dah. Nah, yang berikutnya. Ma ahsanu Zaidun. Nah. Ma ahsana zaidan. Zaidun. Berarti zaidunnya fa'il. Ahsana fi'il. Ma-nya? Ma-nya nafyun. Ya. Ma ahsanu zaidin. Berarti ma-nya istifham. Ya. Ahsanu berarti apa? Isim berarti. Dia isim istifham. Ya. Berarti dia isim istifham. Apa yang paling bagus dari si Zaid? Wahu mudaf ahsanu khobar. Zaidinya berarti mudafun ilaih. Fa anta tara, maka anda melihat anna tarkiba wahidun. Susunan kalimatnya satu ya. Lakin bisababi taghayyuril harakati, namun karena sebab perubahan harokat, dalla kullu tarkibin, maka masing-masing tarkib, masing-masing susunan itu menunjukkan ala maknan. Menunjukkan kepada semua makna ghairal ma'nal akhar, yang bukan makna yang lain. Ya. Maka ma, contohnya ma di contoh yang awal, dia ma ta'ajubiyah. Maka maknanya, ya, maknanya seperti makna fi'il mudhari. Berarti maknanya apa? Ata'ajjabu min husni zaidin. Nah, itu maknanya, makna isimnya itu seperti makna fi'il mudhari. Aku kagum akan kebaikan si Zaid. Ya. Baik, barakallahu fiik. Gantian yang baca. Siapa? Hilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarihu rahimallahu taala wa fi tsani nafiyatun wal ma'na nafyul hasani nafyul husni nafyul husni an zaidin wa fi thalithi istifhamiyatu istifhamiyatun wal ma'na as-su'alu an ay shay'un fi as-su'alu an ayyi shay'in an ayyi shay'in fi zaidin hasanun hasanun wa mithalu dhalika fil fi'li qawluhum la ta'kulis samaka watashrabul labana bil harakati ath-thalathi 'ala al-ba'i fi tashrabi fa anta tara aydan anna at-tarkiba wahidun walakin bisababi taghyiril taghayyuri bisababi taghayyuril harakati dalla kullu tarkibin ala ma'na ala ma'nan ghairil ma'na al-akhari. Baik. Contoh yang kedua, ma ahsana zaidun ya. Maka ma-nya kan ma ahsana zaidun. Ma-nya berarti nafiah, maknanya berarti nafil husni an zaidin, dinafikan ya kebaikan dari Zaid. Yang ketiga, ma ahsanu zaidin gitu ya. Ma-nya istifhamiyah, maka maknanya soal, pertanyaan dari ayyi syai'in, dari suatu hal fi zaidin hasan. Pada diri Zaid yang ada yang baik, yang mana? Misal dzalika fil fi'li. Nah, ini kan itu pada ya isimnya. Nah, sekarang pada fi'il, lihat. Serupa ini. La ta'kulis samak wa tashrab. Lihat, perhatikan ta'kul jelas di fi'il mudhari majzum dengan la nahiyah jazimah. Jangan ente makan ikan. Wa tashrab. Nah, perhatikan nih, wawnya itu antum mau jadikan apa? Waw atifah atau waw haliyah atau waw istinafiyah? Nah, tergantung. Wa tashrab al-laban, dan ente minum susu. Bil harakati salas alal ba fi tashrab, dengan harokat, tiga harokat di huruf ba pada tashrab, tashraba bibu. Fa anta tara, maka anda lihat aidan juga anna terkib wahidun, terkibnya itu satu, anna terkib wahidun, lakin bisa babi taghayyur harokat, namun karena sebab perubahan harokat dalla kullu terkibin ala ma'nan. Nah, masing-masing terkib menunjukkan pada sebuah makna, ghairil makna al-akhari, bukan makna yang lain ya. Falwaw ya, nanti akan dijelaskan itu ya. Tadi kan saya sudah bilang wawnya itu antum mau bilang apa ya. Nah, walwaw ma'a kasril ba, kalau waw, kalau antum kasrahkan ba ya, kasrah itu berarti dia itu ma'tuf ke ta'kulis samak ya. Kenapa dikasrahkan? Karena liltiqa sakinain, karena berjumpanya dua sukun, berarti watashrab gitu. Dia berarti majzum, ngikut ya, ma'tuf ala majzum, majzumun misluh. Ya, atifatun ala nahyil awal. Ya, wal makna annahyu anhuma. Berarti maknanya larangan dari keduanya. Berarti maknanya la ta'kulis. Berarti maknanya la ta ya. La ta'kul. Ya. Samakan wala tashrab. Kok di sini tulisannya la ta'kil? Ya. La ta'kul samakan wala tashrab labanan. Begitu ya. Wa ma fathha, kalau antum baca la ta'kulis samaka wa tashraba, kalau antum fathakan takunu lil ma'iyah, berarti maknanya ma'iyah. Wal makna annahyu anil jam'i bainahuma, berarti maknanya antum gabungin, makan bareng. Berarti ai kul samakan wahdah, berarti makan ikan aja washrab labanan wahdah, makan minum susu, nanti lagi la tajma' bainahuma. Ya, kalau dipatahkan berarti wawnya waw ma'iyah. Ya. Taib. Berarti nanti tashrabanya itu nanti jumlahnya itu fi mahlinas apa namanya? Fi mahlinas bin ya. Taib. Kemudian wa ma'a dhammiha, kalau dhammah kan wa tashrabu takunu istinafiyatan. Berarti nanti jumlahnya tashrabu laban itu jumlah istinafiyah. Kalimat yang baru, likalamin jadidin, untuk kalimat yang baru. Wal makna annahyu anil awal wa ibahatu as-sani. Berarti maknanya enggak boleh di awal, boleh yang kedua. Ai utruk aklas samaki. Ya, tinggalin makan makan ikan. Walaka syurbul laban. Namun Anda boleh minum susu. Ya, fahadihi al-musyabahatu. Dan keserupaan ini antara isim dan fi'il ini, lihat beda-beda harokat, beda makna. Pada isim juga begitu kan? Ya. Taib, iqtadat i'rabal mudhari. Maka ini menuntut ya akan i'rabnya fi'il mudhari mu'rab ya wa khurujahu anil asli. Dan juga menunjukkan menuntut dia keluar dari hukum asal. Ya, wa baqiya hunaka aujuhun. Ya. Dan masih ada aujuh, aspek-aspek aujuhu syibhi syibhin ukhra. Ya, sisi-sisi keserupaan yang lainnya antara fi'il mudhari dengan isim. Taroknaha yang kita tinggalkan, kita enggak sebutin di sini talaban lil ikhtisar. Ya, karena ingin ya meringkas aja. Baik, kemudian kata beliau wa mal hurufu fa mabniyatun kulluha. Adapun huruf dia mabni semua. Ya, fa mabniyatun kulluha ai la hadza li syai'in minha fil i'rab. Enggak ada bagian sedikit pun dalam huruf ya pada i'rab. Li annaha la tatrau 'alaiha ba'da tarkibi ma'anin mukhtalifatun tahtaju ma'aha ila i'rabin. Karena tidak muncul dari huruf setelah tarkib tidak muncul makna yang beragam yang membutuhkan kepada i'rab dengan huruf tadi. Enggak. Ya. Dia diketahui maknanya kalau dia bersambung dengan isim atau fi'il, baru diketahui maknanya. Adapun dia sendiri dia enggak diketahui maknanya apa. Ya. Summa minha ma huwa mabniyun, kemudian di antara huruf ada yang mabni ala sukun, semisal hal bal mabni ala al-fat, inna wa akhwatiha, aw ala al-kasri mabni ala al-kasrah, ya, kalamil jar wa ba'ihi, semisal huruf jar lam dan ba. Au ala dam atau mabni ala dam semisal munzu ya indaman qala bi annaha harfun, bagi yang mengatakan bahwasanya munzu adalah huruf, ada juga yang mengatakan dia adalah isim kama taqaddama ya sebagaimana yang telah berlalu. Bab ma'rifati alamatil i'rab. Nah, sekarang lihat bab ma'rifah alamatil i'rab. Nah, qala li raf'i arba walamatin, rafa memiliki empat tanda. Ad-dammatu wa hiya al-aslu, dammah, ini hukum asalnya, rafa. Ya, wal waw wal alifu wan nun wa hiya naibatun anid dammah. Berarti waw, alif, nun itu pengganti dari dammah. Ini udah ya di mata al-jurumiyah dan di kajian kita al-mumti. Fa ma dammatu adapun dammah fatakun walamatan li raf'i fi arba'ati mawadi'ah. Ya, dammah menjadi tanda bagi rafa di empat posisi. Yang pertama fi'il ismil mufrad munsharifan, isim mufrad munsharif. Ya. Munsharifan kana au ghairu munsharif. Ya, munsharif baik yang isim mufrad munsharif atau ghairu munsharif. Ya. Kalau yang munsharif qala Allah. Ya. Kalau yang ghairu munsharif wa id qala Ibrahim. Wa id qala Musa. Baik. Wa fi jam'i taksir, yang kedua pada jamak taksir. Munsharifan kana au ghairu munsharifin. Kalau pada fi'il jamak taksir munsharif ya, qala ashabu ya, ashabun ya, ashabu Musa karena dia mudhaf ya, maka dihapus tanwinnya. Wa masakinu ya, lihat jamak taksir masakinu ya, ghairu munsharif sigho muntaljimu tardawnaha wa min ayatihi al-jawari ya, al-jawari ya, ini juga ghairu munsharif ya, jawari dengan dhammah muqaddarah. Berarti i'rab takdiri, sama kayak Musa i'rab takdiri. Nah, berikutnya dhammah, berikutnya yang ketiga wa fi jam' il muannats salimi wa ma humila alaih. Dan pada jamak muannats salim dan yang dibawa kepada jamak muannats salim. Artinya yang mulhaq dengan jamak muannats salim. Yang disertakan dengan jamak muannats salim. Ya nahu idza ja'akal mu'minat. Nah, ini jamak muannats salim. Nah, yang mulhaq dengan jamak muannats salim nanti wa ulatul ahmal, ulat. Ya. Ulatul ahmal nanti itu mulhaq dengan jamak muannats salim. Nanti akan ada keterangannya di syarah. Wa fil mudhari'i allazi lam yattasil bi akhir syai'un. Dan juga dhammah pada fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan suatu apapun. Tadi tidak bersambung dengan nun inas atau tidak bersambung dengan ya, apa namanya? Nun taukid juga tidak bersambung dengan apa alif tasniyah waw jamaah dan ya muannatsah mukhatabah. Kalau bersambung dengan tiga hal tadi, maka marfu'nya bukan dengan dhamma, tapi dengan apa? Duh, subutun nun. Iya, ini apa? Benar. Penggantinya. Ya. Contoh, narfa'u darajatin man nasya'u. Ya. Lihat di sini, dengan dhamma. Narfa'u, itu syahidnya. Yang kedua, nasya'u. Ya, fi mudhari'nya itu marfu dengan dhamma. Wallahu yad'u, ini dengan dhamma zahirah ya, narfa dan nasya. Nah, sekarang dhamma muqaddarah, risiqal. Wallahu yad'u ila dari salam. Nah, tadi udah contohnya ya di pembahasan yang tadi. Qala syarih hafizallahu taala. Babu ma'rifati alamatil i'rab taqaddama, telah berlalu anna aqsamal i'rabi arba'atun. Bahwa jenis-jenis i'rab ada empat. Wa hiya ar-raf'u wa nasbu wal khafdu wal jazmu. Walikuli wahidat wahidin min hadhil arba'ati mawadi'u. Nah, masing-masing dari empat ini, rafa, nasab, khafat, jazm, pembagian i'rab, dia memiliki tempat-tempat takhtas subiha yang dikhususkan dengannya, ya. Alamatun tadulu alaiha wa alamatun tadulu alaiha. Dan dia memiliki tanda-tanda yang menunjukkan padanya. Wa qaddamal musannifu alamati raf'i, dan musannif mendahulukan tanda rafa. Kenapa? Li ada mistighna'il kalami anha anhu. Tapi cukup dulu sampai sini ya. Biar antum istirahat, habis asar kita daras lagi. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, tafadhal.